kami mampu menguji bagaimana engkau menguji diri sendiri sampai ridho. Subhana kalau ibadahna ilah ma'alam tanah inna ka'alam haki masukin kau ya Allah. Tidak sampai ilmu kepada kita kecuali apa-apa yang Allah takdirkan sampai kepada kita. Ya Allah yang maha mengetahui, ya Allah yang maha bijaksana. Kita sampaikan salam kehormatan Islam, salam kehormatan di antara kaum muslimin, para penghuni surga. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang Allah rahmati, yang bisa masuk surga yang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang kita bisa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berlindung kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, dari ilmu yang tiada manfaat. Apa itu ilmu yang tiada manfaat? Ilmu yang tidak berbuah amal soleh. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk. Apa hati yang tidak pernah khusyuk? Hati yang mengutamakan selain Allah. Hati yang mementingkan akhirat, mementingkan dunia dibanding akhirat. Hati yang galau resahnya untuk urusan-urusan dunia semata. Kita berlindung kepada Allah dari nafsu yang tidak pernah puas, nafsu yang tidak pernah merasa cukup, ingin nambah terus. Punya satu rumah panas, ingin dua. Punya tanah satu hektar, ingin satu hektar, ingin terus apa dan tidak ada kepuasan. Dan kita berdoa kepada Allah dari doa yang tidak diijabah. Apa itu doa yang tidak diijabah? Doa yang tertolak karena di dalam tubuh darah dagingnya ada yang haram, pakaiannya haram, makanan minumannya haram, apa yang ada tubuh di dalam daging darahnya tercampur dengan sesuatu yang haram. Maka ketika ia berdoa dengan tangisan yang panjang, dengan air mata yang menetes, dengan tangan ia mengangkat tinggi-tinggi dan mengatakan ya Rob, ya Rob, ya Rob, tentang doanya Allah. Kenapa? Karena Allah itu apa yang menjadi Allah itu baik, hanya menerima yang baik. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dari empat hal yang Rasulullah SAW memintakan, doa perlindungan. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin menghantarkan sesi terkait dengan persiapan kita untuk menyempurnakan Islam kita, haji, dan menyempurnakan persiapan kita untuk sampai di bulan Dzulhijjah. Bapak-Ibu, kita ungkapkan nama-nama bulan Hijriah. Ada yang hafal nama-nama bulan Hijriah? Nah, Bapak Boya. Sudah nama lain Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Syawal, Ramadan. Kenapa? Karena nama bulan memiliki makna, dan maknanya itu membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Beda dengan Januari, apa maknanya? Maybe yes, maybe no. Nah, kalau setiap bulan dalam kalender Hijriah punya makna, berlapis-lapis makna. Ada makna atapnya, ada makna sejarahnya, ada makna hakikatnya. Itu semua kalau kita memahaminya jadi sesuatu yang mendorong kita menjadi lebih baik. Sekarang bulan apa? Rajab. Tanggal berapa? 11. Nah, itu jadi masalahnya ya. Ya, di atas bulan purnama. Berarti sekarang tanggal? Ya, di atas. Ya, mungkin ya. Rajab, Rabiul Syakban dan Ramadan. Lalu Sawal dan Sawal. Terus Alhamdulillah kita punya bekalan waktu 30 hari, semuanya 30 hari. Katakanlah kalau 30 hari lagi kita punya waktu 30 kali 6 180 hari. Kalau teori manajemen orang kalau ingin mengubah habitnya menjadi lebih baik, maka ia ada di kisaran 40 sampai 90 hari. Bapak, Ibu, 190 hari. Jadi kita punya persiapan yang sangat mantap untuk punya kebiasaan baru menyambut kesempurnaan rukun haji. Dan itu dimulai dari bulan Rajab. Itu dimulai dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab juga bulan Syaban dan sampaikan kami ke dalam bulan. Ada 4 bulan haram. Apa saja? Haram, Rajab, Dzulhijjah dan Dzulqa'dah. Ada 4 bulan istimewa dalam 1 tahun. Satu Rajab. Yang terpisah ada lanjutan dari ini adalah Muharram. Bulan yang pertama, bulan yang ke-11, bulan yang ke ini bulan yang ke 7. Bulan yang ke Ramadan bulan yang ke 9. Baik. Allahumma barik, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, Syakban, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Apa arti berkah? Berkah itu, para ulama mengatakan berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Artinya dari bulan Rajab ini tambah baik, tambah baik, tambah aja tambah sampai Ramadan. Itu disebut berkah. Jadi ada persiapan memasuki bulan Ramadan selama 60 hari. Jadi doa ini mengisyaratkan persiapan untuk menyambut bulan mulia bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syakban wa balighna Ramadan. Apa makna Rajab? Rajab itu maknanya yang jumuhu maknamu yang zimuhu, yaitu mengagungkan. Maka tingkatkan kualitas kebaikan apapun saja di bulan. Bapak ingin apa? Mau kebaikan apa? Sedekah. Oh, bulan Rajab saya ingin sedekah. Untuk apa? Yang zimuhu mengagungkan bulan yang Allah agungkan. Kan para ulama ada yang bulan Rajab sedekah. Misalkan hari, oh 100 ribu biasanya. Katakanlah 10 ribu jadi 100 ribu. Biasanya 100 ribu jadi 1 juta. Itu namanya. Ada yang ulama yang puasa terbaik adalah puasa Daud. Oh, bulan Rajab saya ini puasa Daud. Kenapa? Untuk mengagungkan bulan. Ada ulama di bulan Rajab saya ingin menyembelih hewan lalu saya bagikan. Jadi pertanyaan sering ada pertanyaan di bulan Rajab, Ustaz, apa ya? Ada enggak amalan khusus untuk bulan Rajab? Amalan khususnya enggak ada. Yang ada adalah mengagungkan waktunya. Jadi terserah Bapak Ibu. Terserah Bapak. Yang jelas diniatkan mengagungkan. keagungan bulan haram ada empat ini. Ketika ada kabilah yang berperang, berhenti perang. Jadi ibu, kalau ada lagi konflik dengan orang, konfliknya nanti aja. Saya kan tadi berita acara saya ke polisi, ditahan. Pak polisi, tahan dulu, jangan nusuk kasus. Nanti setelah selesai bulan Rajab. Begitu Pak ya, ini bulan Rajab, tidak boleh berkonflik. Maka di zaman jadi bulan Rajab itu, ketika ada orang terjadi pembunuhan, di bulan Rajab inilah orang beramai-ramai untuk meminta dia supaya tidak dibunuh darah dengan darah. Maka tolong ampuni supaya tidak akhirnya tidak dikisos, bayar dengan sejumlah uang, akhirnya bebas. Ini terjadi di bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Apa yang penting bagi orang berhaji? Apa bekal haji? Takwa ya. Bekal haji takwa. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekallah kalian. Dan sebaik-baik bekal untuk orang yang berniat haji adalah takwa. Yang jelas itu ya. Nah, pertanyaannya, takwanya didapat di mana? Takwanya didapat di mana? Ternyata ada hasil masukan. Takwanya didapat di mana? Di rohani. Subhanallah. Takwanya didapatkan di rohani. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin diterima dengan baik, dijamu dengan istimewa, merasakan kenikmatan haji yang menggugah, mengubah hidup kita, bersiaplah dari Rajab. Untuk apa? Mengambil bekal sebanyak-banyaknya menjadi ahli takwa di bulan depan. Ada Quran boleh dibaca ayat Ramadan Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187. Boleh dibuka kalau ada yang punya gadget. Saya bacakan ya, 183 sudah hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang percaya adanya Allah, wahai orang-orang yang yakin bahwa hidup ini diatur, diciptakan oleh Allah, yang gak yakin gak usah dengar ayat sudah. Yang gak percaya gak usah dengar, gak usah baca, tinggal aja. Nah itu maksudnya ya ayuhal ladzina amanu, sama seperti surat Al-Baqarah ayat 51. Ya ayuhal ladzina amanu, yang dipanggil orang yang punya iman. Yang gak merasa punya iman, yang gak merasa dipanggil, gak usah tahu. Gak usah nengok, gak usah perhatian, gak usah terus-terus, gak usah komentar. Itu maksudnya ya ayuhal ladzina amanu. Karena yang dipanggil adalah imannya. Maka bagi ibu jangan heran, jangan marah, jangan kesel, jangan kecewa. Kalau pas Ramadan ada orang gak puasa, ada kaki-kaki gelantungan di warung makan, gak usah kesel, gak usah marah. Kenapa? Boleh jadi imannya terlalu lemah, terlalu tipis untuk bisa berpuasa. Karena panggilannya adalah iman. Yang iman puasa, yang kurang iman enggak puasa. Nah itu apa yang diinginkan? Akhirnya la'allakum tattaqun. Ayat terakhir, kita lompat ke ayat terakhir, 1 Al-Baqarah 187 tentang puasa. Satu paket ayat tentang puasa. Apa terakhir bunyinya? Dzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kesaksian kepada sebagian mereka yang beriman. Jadi Ramadan itu awalnya la'allakum yattaqun. Kalau tak takut ya, tak takut. Okay. Terakhir la'allakum yattaqun. Perhatikan Pak, startnya awalnya mudah-mudahan kalian semua. Apa maksudnya? Mudah-mudahan semua yang ada di ruangan ini adalah ahli takwa. Amin. Tetapi kalau kita membaca la'allahum yattaqun, yang sebelah kanan saya takwa, yang sebelah kiri enggak. Yang kiri takwa, yang tengah dan kanan dan enggak. Itu mana? Yang tengah takwa, yang kanan kiri enggak. Artinya apa? Selesai Ramadan selalu ada dua golongan. Satu, orang yang takwa. Yang kedua, dia tidak dapat apapun dari Ramadan. Alhamdulillah nih. Maka Rasulullah wanti-wanti, kamin sholimin laisalahu min siyamihi illa jual nakos. Buat-buat banyak orang berpuasa tapi tidak ada satupun yang dia dapatkan dari puasanya kecuali lapatan. Kamin sholimin, betapa banyak orang yang berdiri di malam hari untuk sholat taraweh, tahajud, yang mulai, tetapi tidak ada yang didapatkan dari sholatnya kecuali kelelahan dan rasa ngantuk. Artinya apa? Dia tak dapat apa-apa, tidak bertambah takwa. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Ramadan mesti berbeda. Ramadan mesti pol. Ayat puasa itu satu paket, 183, 184, 185, 186, 187. Acungkan tangan yang sudah hafal. Nah ini persoalan. Ini persoalan. Siapa yang puasanya sudah lebih dari 20 tahun? Acungkan tangan. Banyak pasti di sini. Yang puasanya lebih dari 20 tahun. Padahal ayat puasa cuma 1, 2, 3, 4, 5. Lebih banyak tahun kita berpuasa dibanding ayat puasa. Dan ayat puasa ini paket Pak, dijelaskan satu paket, 1, 2, 3 urut. Artinya apa? Lakukan apa yang ada di sini secara urut, secara utuh. Kalau tidak dilakukan secara urutan itu ada problem dengan puasa dan hasil puasa. Oke, saat saya Bu Pak Andi, Ramadan ini siapa yang sudah pernah itikaf 10 hari total siang malam di masjid? Belum. Coba lakukan sekali seumur hidup Pak untuk persiapan haji. Untuk persiapan haji yang boleh jadi sekali seumur. Kenapa? Karena yang terakhir itu kaitannya dengan itikaf. Boleh Pak, sekarang buat surat cuti buat persiapan di itikaf ya sekarang. Kalau tiket kereta habis ya. Tiket kereta apa juga habis Bu? Tiket pesawat sudah di booking. Tiket sub masjid sudah ada yang booking Pak. Saya booking ya. Masjid Darut Tauhid sub kedua nomor 5 itu tempat saya itikaf. Subhanallah pada yang booking ya. Saya mengatakan di Amerika ketika itikaf ribuan orang, dia kaget. Amerika yang itikaf masjid penuh. Ini mereka nggak kerja. Ditanya, semuanya profesional muda. Ditanya kenapa? bisa itikaf 10 hari. Kemana kau kerja? Dia mengatakan, Pak Ustaz, masuk awal tahun kami sudah mengajukan puasanya tengah tahun. Ngambil cutinya baru jangan lapor ke atas saya, Pak. Saya mau itikaf. Kapan? 6 bulan nanti. Saking seriusnya untuk mendekat kepada Allah. Jadi pesan saya, lakukan. Syakban apa syakban? Syakban artinya berkumpul. Syakban berkumpul. Berkumpul apa, Pak? Berkumpulnya kebaikan. Maka tidak ada puasa yang lebih banyak dilakukan Rasulullah SAW setelah puasa Ramadan selain puasa di bulan Syakban. Sampai mengatakan kami hampir tidak melihat Rasulullah berbuka di bulan Syakban. Puasa saban hari. Hanya Rasul mengatakan jangan kau sambung puasa bulan Syakbanmu dengan Ramadan. Potong di akhirnya. Supaya apa? Supaya ada tidak nyambung. Jadi tanggal 30 Syakban tidak boleh puasa karena besoknya Ramadan. Seakan-akan tidak boleh, jadi 60 hari pong. Rasulullah puasa, puasa, puasa di bulan Syakban. Karena Syakban maknanya berkumpul. Berkumpul apa? Berkumpul kebaikan yang sudah kita rintis dari aja. Jadi Ramadan ini spesial. Itu Ramadan. Berkumpul Ramadan artinya Ramadan. Ramadan itu artinya apa, Pak? Membakar. Masya Allah. Dipersiapkan bertambah kebaikannya dibakar di sana. Oh tadi Ustaz Faisal mengatakan bakar sampah-sampah MSD. Ramadan itu cleansing, Pak. Dibersihkan sebersih-bersih. Untuk apa? Untuk berbuka. Bekal apa? Sawal. Kapan waktu haji, Pak? Waktu haji mulai kapan, Pak? Waktu haji mulai kapan? Haji itu waktunya mulai tanggal 1 Syawal. Waktu haji itu mulai 1 Syawal. Jadi ketika terbit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bapak, saya haji. Saya beri haji. Saya sudah dapat bekalnya di 1 Syawal. Saya bawa bekal ini untuk menghadap Allah di Arafah 12 Dzulhijjah. Saya sudah persiapan dari Rajab, Syakban, Ramadan, dan saya bawa bekal ini untuk menghadap Allah di Arafah. Saya berangkat. Waktu haji itu dimulai dari 1 Syawal sampai 12 Dzulhijjah. Ini waktu haji panjang. Sawal artinya apa? Sawal itu artinya sempurna. Sempurna apanya? Sempurna perubahan diri. Maka di dalam poin ada syarat namanya meta mor puasa. Meta mor puasa. Ibu tahu meta mor puasa, Bu? Dari ulat ke pompom, ujungnya jadi kupu-kupu yang indah. Khalqan akhar. Kalau bahasa Quran namanya khalqan akhar. Ada juga bahasa Quran qaumun akhar. Diri yang baru. Ini terjadi. Maka hadis Rasulullah ketika orang selesai Ramadan, hari di mana orang seperti kalyoma waladatku umum, seperti hari di mana ia terlahir kembali dari rahim ibunya, kembali fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah kemampuan manusia untuk pasrah tunduk kepada aturan Allah. Kullu maulud yuladu ala fitrah. Setiap manusia ada dalam keadaan fitrah. Fitrah untuk mengenal Allah, fitrah untuk tunduk kepada Allah, setuluk tunduk. Semalam sampai jam 1:30 bersama ini Dr. Zakir naik di Stadion Patriot, ada yang sana Bu? Masya Allah, ada 16 orang bersyahadat. 19 Stadion Patriot, penuh. Bukan oleh supporter bola, penuh. Masya Allah. Di jogging tracknya, setengahnya penuh untuk PIV. Di luar, pasar raya, penuh. Fitrah kembali, minta mohon kuasa. Dul Qa'idah, apa Dul Qa'idah? Dul Qa'idah itu Dul yang memiliki Qa'idah. Qa'idah itu artinya orang yang duduk ajak, artinya orang yang memiliki prinsip dalam hidup. Orang memiliki prinsip, gak bisa ditawar. Haram, haram, halal, halal. Hidup sementara, dunia bukan segala-galanya. Akhirat tujuan kamu. Wa bataghi fi ma atakallahu dalal akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Prinsip Islam, prinsip hidup orang yang sampai di dunia ini di bulan haram. Orang yang hidup dalam bukan orang yang alay ya, atau ababil. Ini anak-anak ABG istilahnya alay, ababil, ABG, labil. Itu orang yang punya prinsip. Nanti prinsip ini digunakan untuk apa? Kul hijjah. Orang yang punya hujjah. Orang yang membuktikan prinsipnya dengan perilakunya dan dia sampaikan kepada orang lain, itu orang yang punya hujjah. Maka di zaman dahulu orang haji itu berangkat, subhanallah, pakai kapal laut. Kapal laut 6 bulan itu pulangnya berubah total. Pulangnya berubah total. Nah, haji diniatkan untuk berubah, diniatkan untuk ngaji, sehingga pulang haji berubah. Maka orang-orang Melayu, istri saya orang Melayu, orang Sambas, saya melihat fenomena ketika meninggal orang haji itu dimuliakan, dihormati. Apa sejarahnya? Karena memang orang berhaji itu memiliki hujah. Mereka berhaji sampai belajar total. Meninggalkan anak, istri, kosong kan bawa berat. Bawa nasi sekilo. Bawa orang. Sekarung 6 bulan bu, 6 bulan. Makanya kalau cerita haji banyak orang bawa macam-macam. Ya wajar Pak, karena sejarah dulunya 6 bulan. Bayangkan 6 bulan. Orang Padang bikin rendang diawetin, yuk awet buat 6 bulan. Makanya sampai sekarang ngikut-ngikut tuh. Orang daerah selalu bawa titipin rendang, titipin apa, orek, titipin kentang kering, titipin. Kalau sekarang gak usah. Sekarang mah sekelilingnya banyak, makanan banyak, banyak. Sadar realnya, ada sadar realnya. Plus pedagang Indonesia nya banyak di sana. TKI terbesar di Arab Saudi, tenaga kerja terbesar ada orang Indonesia. Jadi mafi muskilah. Jangan terlalu banyak dipikirkan pahalan bu, masalah bumbu dapur, kerupuk aja, macam-macam kerupuk ada diekspor ke sana. Ada kerupuk nih, di mana? Dari ini, dari Sumedang, dari Cianjur, nyampe sana bu. Jadi tenang aja, insya Allah ada yang masakin, ada mau apa, ada toprak juga ada. Yang bikin orang Indonesia. Jadi watazawadu fa'inna khairu zadi taqwa. Baik, hujan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yuk mari haji ini sarana untuk mengubah diri kita lebih baik. Ini waktunya. Saya kemarin pergi haji membawa jamaah reguler KBIH. Ada sekitar seperti inilah. Tahun kemarin saya ditugaskan membersamai haji. Subhanallah. Dan kita riadoh di sini, riadoh terus 30 hari. Dan kalau orang pergi haji itu memang nikmatnya masya Allah, karena kembali ke asal usul kita, kembali ke rumah kita sebenarnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah, sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada-Nya. Dan ketika orang pergi haji, itu pasti kembali ke rumah asalnya, nyaman, enak. Dan pengen balik lagi itu masalahnya. Pengen balik. Nah, ada seorang jamaah haji, waktu saya haji tahun berapa? 2004-2005. Dia seorang konsultan manajemen. Seharusnya nih, haji itu benar, orang itu cukup sekali saja. Kasihan yang lain. Dia ngomong bang itu dia bang kasih. Ya pak, saya memahami bapak ahli manajemen, tapi ini perkara hati pak. Oh saya mah, kalau saya prinsipnya hadir, usah sulit sama orang lain pergi haji, siap. Jadi pas selesai haji, dialah orang yang pertama mengatakan kepada saya, pak, pernyataan saya ragu. Ini masih bisa ada pak, belum pulang ke tanah air. Dia yang mengatakan saya pak, pernyataan yang mana pak? Itu waktu kita sehari di embarkasi haji, sekamar, ngobrol. Iya, saya belum pulang aja udah kangen tuh nangis tiap hari bentar lagi. Mau pulang, kapan baik lagi? Tidak ada orang yang berangkat umroh haji yang enggak bisa. Maka yang haji sekarang nih, mohon maaf pak, kan saya punya grupnya, saya grup alumni. Ini lihat bapak nih, lihat bapak mana sih haji pertama bulan kemarin nih. Ini yang berapa nih? 5. Itu nangis. Ini bos kan, itu yang mana sih pak? Nangis. Kenapa? Saya nangis terharu, lihat bapak ibu mana sih? Baru kemarin saya ikut di ruangan ini, sekarang sudah ada orang baru nangis. Mama. Jadi ketika di share nih, ibu sekarang bisa share tangan lagi. Masya Allah, kangennya orang untuk kisah di haji. Dan Arafah, 12 Dzulhijjah ada namanya Arafah. Arafah di 12 satu, tidak ada 10 hari Dzulhijjah, tidak ada 10 hari yang lebih agung dibanding 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dan Bapak Ibu ada di situ. Wala jihad bisa bilillah. Walaupun jihad bisa bilillah semua. Ya, walaupun jihad bisa bilillah, tidak ada yang bisa mengalahkan amal yang dilakukan di 10 hari bulan ini. Kecuali orang yang berjihad dan dia tidak kembali ke rumahnya karena ia menemui syahid. Itu 10 hari. Dan ada satu hari di mana tidak ada satu hari kecuali Allah ampuni dosa orang yang bergelimang maksiat, bergelimang dosa seumur hidupnya. Pada hari ini aku ampuni semua dosa. Ketika Allah Bapak itu waktunya sangat singkat. Sangat singkat. Jadi tolong sekarang latih zikir selama Arafah. Zikirnya kan mulai dari subuh. Subuh sampai maghrib. Kira-kira Bapak udah pernah tuh zikir dari subuh sampai maghrib. Kalau belum merasakan itikaf, enggak terlatih. Fungsinya itikaf ini di bulan Ramadan 10 hari, nanti nyamannya di situ. Kenapa? Karena kalau udah di Arafah, kalau udah di Arafah banyak namanya disruption, kalau bahasa sekarang. Banyak yang ganggu. Tendanya kecil, seadanya. Cuacanya memang di sana takdirnya panas. Kemarin di sini diisi oleh Bapak ini cuma segini, Pak. Satu ruangan segini. Semuanya tumpuk sini. Ibu-ibu di belakang, Bapak di depan. Cuma segini. Di Arafah jatahnya. Berapa nih? 76 orang. 90 jatahnya cuma segini. 1, 2. Panas seadanya. Pakai semprotan kipas angin. Pakai kipas anginnya, pakai airnya itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kadang kurang, kenapa? Karena keburu diambil sama tetangga sebelah. Bisa kejadian. Gak adil. Itu kondisi lapangan panas waktu itu untuk keringat keluar terus. Jadi kalau nggak terbiasa, kalau hatinya tidak berzikir, emang sulit. Kalau hatinya nggak dipersiapkan untuk connect dengan Allah, sibuk, toilet terbatas, antri, orang, banyak kredit. Jadi orang itu mendapatkan khusyuk, memang disaksinya gitu. Kondisi bisa. Keluar, malah lagi panas. Coba, sekarang bulan apa September. Awal-awal masuk panas, insya Allah lebih nyaman. Biasanya Januari sampai Juni, ingin Juli sampai Desember, panas. Jadi Juli, Agustus, September, mungkin kesana mungkin panas. Terus itu kurang lagi. Itu cuaca di Arab Saudi. Baik. Arafah artinya bertemu, mengenal. Jadi kita persiapan mengulang nih untuk hari Arafah. Al-Hajju Arafah. Bukti orang haji itu Arafah. Yang sakit, yang sakaratul maut, satu detik harus di Arafah. Kan di sana ambulan itu dibagi-bagi yang sakit. Grade-nya ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna merah. Yang warna merah itu tadi betul-betul gawat darurat. Satu detik masuknya keluar itu. Yang penting ada di Arafah. Karena Al-Hajju dan iblis pada hari itu lari, menangis, menjerit sejadi-jadinya. Ya Allah, aku sudah berupaya untuk menggelincirkan orang ini seumur hidupnya. Dan pada hari ini aku saksikan mereka hadir di padang Arafah ini dan engkau sudah ampuni semua dosa-dosa. Itu dah. Dosanya diampuni. Kebaikannya diterima. Itulah hari Arafah. Mudah-mudahan kita nyampe ke sana. Dan tadi diterima, nyaman, maka perlu dipersiapkan mulai dari sekarang. Dan berapa bu? Nanti kamu ya, berarti kita lagi. Alhamdulillah. Hey. Ma, ini dalam Haji maknanya menuju, Pak. Haji itu bahasa Arab haji itu artinya menuju. Jadi ada yang dituju. Umroh artinya mendatangi. Ziarah artinya mengunjungi. Ada satu saat ustaz pagi-pagi cekat sama polisi. Subuh-subuh tiba-tiba ada Pak polisi ini. Kenapa? Sini. Kenapa? Saya mau ziarah. Bapak mau ziarah? Oh, silahkan. Padahal maksudnya ziarah apa? Ziarah kebayang ziarah kuburan. Ini yang kena namanya Pak Ustadz pakai bahasa Arab, saya mau ziarah. Ziarah itu artinya mengunjungi. Saya mau mengunjungi teman saya. Saya mau ziarah ke teman saya. Eh, polisinya punya persepsi mau ziarah kubur. Oh, berarti ziarah kubur, jangan. Ingat mati polisi juga. Ayo kesana Pak, kesana Pak, kesana ini balik. Akhirnya yang ditanggap ini kok dilepasin, kenapa, saya ngomong apa? Ziarah, oh mungkin persepsinya ziarah kubur, padahal dia mau silaturahmi. Ziarah itu maknanya mengunjungi. Ziarah kepada teman, kolega, sahabat, namanya ziarah. Umroh mendatangi, haji menuju. Apa kesamaan itu? Kesamaan tadi, mendekatkan. Menuju, mengunjungi, dari jauh menjadi makin dekat. Jadi kita dekat secara fisik di tempat yang mulia. Jadi, oke, berikutnya. Ihram. Ada ihram. Apa itu ihram? Pengharaman. Artinya mengharamkan diri atas segala sesuatu yang terkait dengan masalah keduniaan saat mikot. Setiap ibadah itu ada ihramnya. Ada ihramnya. Ihramnya sholat namanya takbiratul ihram. Ihram juga bu, namanya takbiratul ihram. Saya mau ihram beko. Umroh aja enggak, saya mau sholat. Kok ihram? Iya, takbiratul ihram. Artinya apa? Kalau kita sudah mengangkat tangan dan berniat dalam hati Allahu Akbar, maka haram sejak saat itu untuk mengingat apapun selain khusyuk kepada Allah. Itu namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu kompornya sudah dimatiin belum ya? Baru Allahu Akbar itu kompor. Kompor gas. Allahu Akbar. Dompet sih tadi mana ya? Baru Allahu Akbar. Tidak ingat. Kenapa bu? Ingat. Ketika sholat ingat itu. Kenapa? Karena kurang persiapan. Jadi kalau bapak ibu sekalian kurang persiapan menghadapi haji, 40 hari haji bisa kedodoran perilakunya ketika 40 hari. Kenapa? Oh, gak persiapan, gak terbiasa, gak dipersiapkan. Sholat seperti itu, wudunya berantakan, bawa handphone ke dalam masjid, itu dipastikan. Bagaimana anda Rasul SAW ketika akan sholat? Fatah mengatakan, ketika azan terdengar, ngobrolin dengan sahabat dengan Rasul SAW. Ketika azan terdengar, tiba-tiba kami menyaksikan Rasulullah diam. Seakan-akan kami adalah orang yang sama sekali tidak pernah dikenal oleh Rasul SAW. Bayangkan. Setiap kali azan, Rasul langsung menarik diri untuk apa? Persiapan sholat. Imam Mahdi wudhu nangis menterak. Ibu Abbas bilang, ya ini kenapa sakit? Gimana saya nggak pantas. Bentar lagi mau sholat. Ada gitu bu? Mau sholat? Imam Ali gemeteran, wajahnya pucat. Kenapa? Bentar lagi sholat. Persiapannya mantap. Saya mau haji. Kau sudah doakan saya. Oh, banyak ini. Berapa? Yang tahun kemarin ya, tahun kemarin. Saya itu nangis. Kenapa? Satu saya panas. Saya ini masih pakai kursi roda. Pulang belakang saya sudah itu. Aku bisa kembali, saya bisa kembali Tuhan. Sampai sekarang dokter menyarankan. Bilang jangkrik nih gue loh, lupa tuh Tuhan itu Allah. Ya Allah, hati-hati Bu ya, kurang ajar di sana, hati-hati. Hati-hati banget, kenapa? Karena kita berfasilitasi, apanya berfasilitasi, sehatnya dibatasi, pahalanya dikasih, kenikmatannya dikasih. Terus ada ujub, ada ria, ada sum'ah. Kira-kira kalau kayak gitu, apa ada bawahannya kayak gitu, dikasih masjid sama bosnya juga. Kenapa yang kayaknya? Kurang aja di bawahannya. Hati-hati ya, Pak. Penyakit hati itu kan karena aku, si aku ini yang sulit dikendalikan, si aku yang ingin dilihat, namanya ria. Ini siapa kan ingin dilihat ya, saya di sini loh, cepet, saya di Stadion Patriot nih, ini jangan naik. Jepret, kenapa? Aku yang ingin didengar, namanya sum'ah. Aku yang lebih keren dari orang lain, namanya ujub. Aku dong, siapa dulu bapaknya? Siapa dulu ibunya? Siapa dulu lulusan terbaik? Merasa ujung itu bu, merasa diri keren, tapi orang gak nyadar. Benar. Tertentu tapi ini keren sih rasa diri. Atau ibu ketika bercermin, ih cantik banget ya. Ih abis gue ini gak ada dua. Itu namanya ujung. Merasa lebih. Dan orang gak akan gak tahu. Ini sih ibu kenapa? Itu sih aku. Nah, aku yang ingin, yang aku yang gak mau tersaingi. Apa namanya? Iri. Aku udah tua buat lagi. Aku juga udah dua kali malah. Gak nanya. Itu aku yang ini. Aku yang iri gak mau tersaingi. Ya Allah. Aku yang mana? Aku yang ingin hebat sendiri dan hebat sendiri, yang lain gak boleh hebat. Aku aja hebat, yang cantik, yang lain gak cantik. Aku aja cantik, yang lain awet, panggilnya asli. Itu namanya hasad. Masya Allah, ini yang penyakit yang bahaya, bahaya. Maka diwiridkan setiap pagi dan sore. Wa min syarri hasidin idza hasad, perilaku hasadnya dan orang hasadnya. Kalau orang sudah penyakit hasad, matanya itu membuat penyakit bagi orang yang dilihat. Ada orang kalau natap kita, kita jadi meriah. Itu namanya penyakit ain. Suatu saat sahabat sakit, datang Rasulullah. Kenapa kamu sakit? Oh, kata Rasulullah, kamu kena penyakit ain. Aku doakan. Tanya sahabat, ya Rasulullah, penyakit ain apa? Kamu tadi jalan ketemu orang yang hasad kepada kamu, kamu jadi sakit. Jadi begini, apa teman semua sehat ya? Amin. 40 hari sehat. Amin. Ibu di mobil baru tetangga. Tetap tuh mobilnya, tetap ibu langsung meriang. Kenapa? Karena ingin nikmat ibu punya mobil hilang pada diri ibu dan kembali kepada dia. Itu hasad. Enggak mau untuk saya. Aku yang lebih merasa lebih besar dari orang lain. Ini kataku, ya Allah, ini iblis. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam ini, aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Api lebih tinggi, lebih mulia, lebih terhormat terbuka di tanah. Maka dia enggak boleh lebih dari selama-lamanya. Kalau udah takabur susah dinasehati, susah dinasehati, nggak bisa dinasehati kalau udah takabur. Lebih percaya omongan manusia dibanding omongan Allah. Kak, kafir kan? Oh, bisa. Kafir lebih baik daripada muslim. Kalau kita tak kabur itu berat. Enggak kenal lagi perintah-perintah Allah itu enggak ngefek. Kau tidak takut. Ini namanya aku kan? Hati-hati. Justru kita meniadakan diri kita, menenggelamkan diri kita, mendebukkan diri kita ketika haji. Tawaf itu kan seperti langit yang sangat keras. Ibu, di sana ada museum Quran, langitnya. Sebagian orang nggak tahu. Mudah-mudahan kalau saya detek di sana. Yang bisa Quran, Masya Allah, syukur Allah. Yang bisa jadi buat tahun ada museum Allah, Asmaul Husna. Oh, di situ akan ditampilkan video betapa tidak ada nilainya secuil pun dunia dan sisi saking luasnya semesta. Masya Allah, museum Asmaul Husna. Ibu akan melihat dia Allah, dia ada pohon usianya ribuan tahun masih ada. Masya Allah, besar. Masya Allah, masya Allah. Ada yang terbaru sebutkan ada musim Rasulullah SAW. Situ berada ornamen Medina di zaman Rasulullah. Sederhana masjidnya, sederhana masjidnya. Rumah Rasulullah, istri beliau satu rumah. Rumah para sahabat itu ada di orang kunjungi supaya kita belajar harus susun satu museum. Ada museum nanti datang museum apa museum ini biasanya kesepakatan supaya hajinya jadi haji bertambah ilmu setiap hari, bertambah ilmu setiap hari. Ini aku yang jadi Sum'an takabur. Aku yang ingin dihargai, aku yang ingin dipuji, aku yang ingin diperhatikan, aku yang ingin didengar, aku yang ingin dilihat. Aku. Haji ada ujiannya. Mudah-mudahan sini ya diuji ya. Sabar. Kenapa? Ustaz, saya bisa ceritain ya, namanya haji tak ada yang cerita ya antar orang, tapi semuanya punya cerita masing-masing ya. Tugas saya, tugas kami Darut Tauhid ya untuk menjelaskan, mengantarkan konflik dalam haji biasa. Tapi yang penting KPH tolong petakan siapa yang gak senang dingin sukanya panas, siapa yang suka panas gak senang dingin. Jangan salah tangan, nanti akan terjadi konflik. Nyalain, matiin, nyalain, selimut. Mudah-mudahan tidak. Kalau dipetain, mengerjakan dari sekarang. Dipetakan sekarang. Kenapa? Karena memang tiap orang itu punya sirkulasi energi yang berbeda-beda. Dan kadang karena itu tidak tahuan, ada orang yang punya sirkulasi energi yang bertolak belakang, ada di satu kamar. Oh, pindahin kamar sini. Wah, pindahin lagi kamar sini. Nah, tugas kepala rombongan aku begini banyak. Tapi di sini mah insya Allah soleh-soleh, soleh-soleh, berlapang dada. Baik. Tadi haram ya. Setiap ibadah diakhiri dengan tahallul. Dimulai dengan haram, diakhiri dengan tahallul. Kalau tahallul artinya mengharapkan diri untuk kembali berhubungan dengan dunia. Kalau tahallulnya sholat adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti setelah salam bebas mau ngapain, mau makan, mau minum, mau ngobrol, mau jembat tangan. Kenapa? Karena sudah keluar dari ibadah sholat. Jembat tangan kanan kiri, sholat. mau inggit berangkat kok, ada yang kebelet, langsung nggak zikir dulu. Silakan, ada yang bebas, mau langsung baca Quran, enggak mau zikir sesuai dengan guru dan zikir Rasulullah itu yang paling baik, karena sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau haji tahallul tawaf ifadah. Tahallulnya haji mengakhir hajinya dengan tahallul dan tawaf ifadah. Tahallul yang mana? Ini nah, maksudnya ini tahallul yang kedua. Tahallul yang kedua karena dalam haji ada dua kali tahallul. Tahallul awal dan tahallul akhir atau tahallul tadi. Lalu tawaf ifadah. Selesai. Itu makna tahallul. Tahallulnya haji dengan mencukur rambutnya sendiri. Cukur dan makin insya Allah mudah-mudahan bapak semuanya rontos ya. Kenapa itu? Jangan nanggung pak, jangan setengah-setengah. Oh, ngirit sampo kata itu. Oh, di pondosi al-muhallikin wal-muqassirin. Yang prontos, dan yang dipendekin. Nah, biasanya bapak-bapak agak gengsi, pak. Saya sungguh umum terpernah prontos, saya brief. Mau saya brief. Tapi mudah-mudahan Allah kasih petunjuk hidayah, ada juga hari itu. Oh, sampai ibunya. Ustaz, kenapa pak sih bapak gak mau diprontosin? Rayu bu, rayu, begini rayu. Udah nih berapa hari rayu gak mau tetap. Anak bu, doa. Ayo kan ibunya beli alat cukur pak. Cukur, cukur masing-masing. Yang kena musibah, baterainya habis. Kenapa para bocah ini giliran saya baterainya habis, ujian pak, ujian sebelah ini belum, udah suatu masalah apa ya, cuman kenapa model baru gitu. Cek pak baterainya pak ya, cek baterainya sebelum di cukup, tapi alhamdulillah ya hari kali semuanya protes. Ih, ini semuanya protes kali ya, cukur juga sih bapak ya, terakhir, jelas men standing ya. Akhirnya dicukurkan apa pak? Sebanyak rambut yang berjatuhan, sebanyak itu dosa-dosa yang berkuburan ini diplontosin. Dan nah, memang sudah diplontosin iseng tuh ya, selfie lagi selfie ahli plontos. Jangan-jangan pak plontos bareng. Jangan-jangan kayak biksu gitu. Kayak biksu pake kain pingrol, rontos semua, ya Allah ini biksu dalam Islam ya. Rontos, terus kacamatanya dibalik lagi. Foto dari belakang. Ya saya itu diminah, yang namanya diminah. Diminah ngobrol tempat segini, ini tempat segini juga bu. Diminah lebih ini lagi. Aduh, ini sabar ya. Kondisinya menghampar gitu. Paling dua, kalau untuk tidur dua ini masih satu. Kalau dua, ini kebesaran. Satu setengah, semuanya satu setengah. Jadi ibu bisik-bisik apa di kanan, terdengar sama bapak-bapak. Bapak-bapak bisik. Bisik-bisik tetangga kan? Terdengar lah. Itu tahalul. Nah, haram ini bulan setelah Dzulhijjah adalah Muharram. Apa kata makna haram, ibu bapak? Makna haram, haram lawannya halal. Haram mananya halal. Haram artinya apa? Tidak halal. Karena lawannya haram maka tidak. Halal, haram, masjidil haram, masjid tidak halal, ya. Haram artinya suci. Jadi kata haram lebih banyak diserap dalam otak kita itu sesuatu yang dilarang, tidak boleh, kalau dilakukan dosa, itu kata haram. Dalam kepala kita banyaknya seperti itu. Haram asal katanya itu adalah tadi suci, agung, mulia, itu haram. Apa pernah ada jamaah umroh haji pulang dari masjid? Ustaz, kenapa ya masjid ini disebut masjidil haram? Seharusnya masjidil halal. Pulang dari masjid mau ke hotel, saya langsung tersenyum. Ibunya ada dari, iya Ustaz, saya ini dari mulai datang ke masjid haram bikin, kok ini masjid haram ya? Salah nih, seharusnya masjid halal. Saya nanya nih mau Ustaz sekarang nih, berhari-hari di situ. Oh ibu, pintar juga ibu ya. Bikin sampai sedetail itu, kenapa masjid haram gak masjid halal? Haram itu artinya suci agung. Artinya, arti awalnya, kenapa ada sesuatu yang haram, sesuatu yang diharamkan? Karena Allah ingin bapak ibu tetap suci. Allah ingin bapak ibu tetap mulia. Allah menginginkan berkehendak bapak ibu tetap agung. Keren. Jadi Allah mengharamkan apa yang haram itu dalam kerangka memelihara, menjaga bapak ibu tetap suci, tetap agung, tetap mulia. Lakukan sholat wal insan lafi ahsan taqwim. Karena kalau orang mengambil sesuatu yang haram, maka dia sedang menjatuhkan dirinya. Dia sedang menghinakan dirinya. Dia sedang mencelakakan dirinya. Dia sedang merusak dirinya. Jadi kalau nantinya dia rusak, dia binasa, dia celaka, siapa yang salahin? Siapa yang salahin? Ibu punya anak. Nah, jangan pegang api, nak. Itu namanya, nah haram, pegang api, haram. Kenapa? Nanti kamu kebakar. Nah, jangan dekati, dekati selokan itu, nah, jangan. Dekati jangan, dekati aja jangan. Nah, jangan dekati zina, jangan. Walaupun terlalu zina, inau karena faisya wa sasa, jangan dekati. Mas, gak ada pastinya. Si anak itu. Nah, jangan main pisau, nah, jangan main pisau. Belum saatnya kau main pisau. Main pisau. Oh, Pak Haru datang ke mamanya lama. Nah, manusia kalau udah dia berbuat salah, dosa, maksiat, bukan haram, kena musibahnya juga. Lari kemana? Ya Allah, ampuni saya Allah. Datang lagi ke Allah. Hei, kamu udah kasih tahu. Jangan mencuri, jangan korupsi, jangan zina. Pas kena benjol, hanya memang pas kita maksiat nggak masuk benjol apa itu problemnya. Kalau pas maksiat langsung benjol, kayaknya orang nggak ada yang berani maksiat, cuma ditangguhkan, dibisiki iblis, setan terus istidra sampai akhirnya langsung. Tapi Allah kembali, ada punya dosa sedalam lautan, setinggi gunung, dan ditambah dengan 7 kali lautan dan gunung. Tapi Anda datang kepadaku, kembali kepadaku, dan mengatakan, engkau Rob yang maha pengampun dan penyayang, aku ampuni semua. Dan ini keren banget. Anak durhaka kepada ibunya, durhaka kepada ibunya. Tapi ketika datang kepada ibunya, yang melahirkan kamu, engkau dari darah tulang. Itu memang doa ibu itu mantap. Sama seperti kasih sayang. Maka kasih sayang Allah itu ibaratnya seperti kasih sayang anak durhaka udah disusui, hamil, durhaka tetap. Ingat kisah seorang sahabat yang durhaka kepada ibunya siapa? Al-Qumah. Kata Rasulullah, ketika dia memegang sakaratul maut, tidak ada dosa yang dibayarkan langsung akibat perbuatan dosanya kecuali durhaka kepada orang tua. Tidak Allah akan agungkan dia di akhirat. Dibalas dunia. Maka Al-Qumah enggak bisa meninggal. Sakaratul maut merasakan sakit. Kenapa Al-Qumah datang kepada Rasulullah? Ini Al-Qumah. Tanya. Oh, ternyata Rasulullah tahu ibunya enggak terima kedurhakannya. Maka Allah memberikan sakaratul maut. Ibu yang ngabur, ibu datangi Al-Qumah, ampuni dia, maaf. Enggak mau, saya enggak mau maafkan anak saya. Baiklah, datang kepada Rasulullah dia katanya, kalau memang ibunya tidak mau memaafkan, maka nyalakan kayu bakar. Ibunya lihat, ya Rasulullah, itu buat apa? Kayu itu buat apa? Api sebesar itu buat apa? Kalau engkau tidak memaafkan anak, maka daripada dia meregang nyawa seperti itu, tak jelas hidup mati, dibayar bakar. Jelas. Langsung ibunya lulu, aku maafkan. Hilang. Maka saya minta sangat kepada Bapak Ibu Haji, kalau mau pergi haji, benar-benar minta maaf. Sungkem kepada bapakmu, sungkem. Maafin, gak mungkin haji itu bisa kabur kalau ibu bapaknya gak ridho sama ibu bapaknya. Gak bisa. Ridho Allah fi ridho walidayhi wa sukhtullah fi sukhtihi. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang. Pastikan sebelum berangkat haji, muliakan ibu bapak. Mohon maaf ya haji. Ibu anak sama siapa? Tenang, ada bapak ibu. Ya Allah, oh, jangan bu, hati-hati. Bapak usianya berapa? Iya sih, nenek kakek tuh senang 60-70 tahun gak apa-apa. Cucunya berapa, cucunya 5 gak apa-apa. Ya Allah, itu kamu perlakukan orang tua, jangan buat hati-hati ya. Ini lebih baik biarpun namanya orang tua senang sama cucu, titi-titi cucu senang, tapi kita menjaga jangan sampai ada sesuatu yang membuat bapak ibu terbebani. Dan namanya bapak ibu ngomong gak bu? Enggak. Kagak ngomong. Kalau ibu punya kesusahan, bapak punya kesusahan, biasanya gak ngomong. Kalau ibu punya kesusahan, bisa ngomong ke bapak. Yang repot bapak. Kalau bapak-bapak punya kesusahan, mau siapa? Betul, bapak-bapaknya. Gak punya uang ke rumahnya. Ngomong sama mama, mau udah curhat kemarin sama mama. Masa? Biasa bapak-bapak nahan. Iya. Sama seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahimnya, betul gak? Laki-laki itu, bu. Bapak laki kalau dia, kalau ada masalahnya dia. Ngomong sama siapa? Sama ibu takut berat kan? Kayak Nabi Ibrahim. Sebeli anakmu. Ah, ini mimpi 3 kali. Ngomong gak? Ke istrinya? Kagak, itu psikologi laki-laki. Kalau ada masalah gak ngomong. Sik, jangan bilang mama ya. Kamu nanti akan bawa disebeli Pansur Madan Baru. Aku mendapat Sabta Jiru Insya Allah minan. Wahai ayat, Insya Allah didapatkan ananda dari ahli sabar. Kata lagi ananda isma. Datang ke Siti aja. Mau kemana? Bukan situ. Bentar. Nanti saya diajak. Kayaknya berangkat. Ah, si ayah sabar gimana? Namanya ayah ananda isma. Ketika akan disembeli Tadu ayah. Kenapa? Buka baju saya. Dibuka. Kenapa dibuka? Saya enggak mau nanti tetesan darahnya menetes di baju. Jadi kalau kau membawa baju ini kepada ibu tanpa ada tetesan darah, cukup baju ini menjadi kenangan. Oh, ibu karena ada yang sama di Ismail. Jadi akan disebut akhlak yang jadi sampai besar yang hilang jelas-jelas dosa maksiat datang kembali di apalagi haji, apalagi haji. Yuk pastikan kalau ada yang berangkat dengan orang tuanya, saya bahagia, saya bahagia. Kalau ada orang yang berangkat haji dengan ibu bapaknya, saya gembira. Kalau ada orang anak berangkat umrah dengan ayahnya, saya sangat gembira. Itu Allah itu menatap anaknya itu dengan penuh kasih sayang. Luar biasa. Tahu apa? Tahu ini? Seorang waliullah, seorang yang terkenal di langit, tapi tidak terkenal, disembunyikan oleh Allah, yang menggendong ibunya dari Yaman untuk haji. Tunggu, kita nggak ada bapaknya ya. Tanazu, sampai balik ke Yaman. Gak sempat ketemu Rasulullah karena ibunya minta izin. Bu, minta izin mau ketemu Rasulullah. Ibu gimana? Ayah mengatakan untuk bertemu dengan Rasulullah. Lalu ketika datang ke Madinah, Rasulullah tidak ada. Sehingga setelah itu Rasulullah berpesan di akhir hidupnya, kalau ada orang bernama siapa? Uwais. Dan diangkat ada bekas penyakit belang-belang di tubuh budak juga di tangan, minta doa kepada doa anak. Sejak saat itu setiap musim haji Allah kan umat-umat nyari-nyari kontingen dari Yaman haji. Ada kuis. Sampai satu saat kuis ketemu di padang Arafah. Ada kuis. Yang ada enggak ada jamaah haji kuis. Yang ada tukang ngambil kotoran unta. Tukang bersihin kotoran unta namanya kuis. Oh, mereka itu. Aku akan datang. Umat lagi beresin kotoran unta. Nama usia. Saya juga Abdullah kata Allah. Apa Abdul? Hamba Allah. Ditanya, "Wes, nama kamu siapa?" Abdullah. Kata Umar, "Saya juga Abdullah." Apa nama saya? Kamu siapa? Kamu bilang, "Saya Umar." Umar bilang, "Saya Khalifah." Wah, langsung. Mohon maaf. Khalifah bukan saya Umar. Saya Wes. Oh, kamu orang yang saya cari selama ini. Bertahun-tahun kan? Oh, akan 2 tahun, Umar. Berapa tadi? Jadi, berapa? Minta doa. Rasul bersabda, minta doa. Doakan saya. Kamu yang seharusnya saya cintakan doa. Kau khalifah, dicatat masuk surga. Saya minta doa sama kamu. Kamu, dan minta Rasul. Ayo, saya khalifah. Saya perintahkan kamu untuk mengambilkan doa saya. Ya. Dipaksa. Saya khalifah, ini perintah minta presiden. Ayo, iya. Setelah doa itu, gue sebutkan, ya Allah, engkau mengetahui, engkau telah mengabarkan jati diriku kepada manusia. Maka aku mohon kepadamu, tunjukilah bukti. Langsung minta. Seorang yang terkenal, kabarnya di langit, tapi enggak ada yang terhina di dalam pandangan manusia. Justru orang yang paling tinggi kemuliaannya di sisi Allah sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Keutamaan Uwais karena bakti kepada ibunya. Maka kalau ingin haji pun pastikan hilangkan sampah emosi kepada ibu bapak. Minta maaf sejadinya supaya apa? Supaya perjalanan hajinya. Itu makna haram. Para ulama fatwa mutakhir, fatwa hari ini para ulama sepakat pahala 100.000 sholat di Masjid Haram maksudnya semua area sejak masuk gerbang Baitul Haram. Kan ada pesan haram, ada ininya tubuhnya. Nah, lewat situ berarti kalau orang sholat di maktabnya juga dapat 1.000. Itu fatwa ulama. Jadi bapak ibu sholat di maktab yang jamnya 4 kilo, misalkan 2 kilo, 1 kilo dari Masjidil Haram, kalau mengatakan pahalanya 100. Tapi paling waktu pastinya paling dekat dengan Ka'bah, kayak sholat ya. Sholat bisa pertama, rahmat Allah paling teras. Lalu dari sholat rahmat imam ke kanan, rahmat terus pertama, baru ke saat kedua, terus sampai saatnya terakhir. Itu rahmat Allah dibagi-bagi. Tapi seluruh area haram, siapa punya sholat di situ? Pahalanya 100. Masjid Nabawi, 10.000. Masjid Al-Aqsa, 500. Itu pahala orang yang menunaikan ibadah. Demikian pula kebaikan-kebaikan yang lain, infaknya, sedekahnya. Senyum ibu dibayar 100 ribu. Jadi banyak yang senyum. Ada mas, senyum, sapa, sopan, satu. Baik, terima kasih bapak-bapak sekalian. Saya tidak lanjutkan karena selainnya semuanya. Ah, jadi ya pas. Cukup ya, tidak ada banyak kan? Tidak ada. Terima kasih bapak-bapak sekalian. Mohon doakan kami, doakan lagi. Karena lagi hari ini sedang diuji sakit. Dan beliau segera diberikan kesembuhan. Dan wafiat istiqomah dalam kafirah dan dalam kesukaan kata al-fatihah. Mohon bila disyukur dan disyukur dengan rahim. Alhamdulillah yang ada di mana yang ada di mana itu. Ya dan aku juga. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah.